Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut. Dangdut, dangdut, dangdut, terima kasih. Nah, selanjutnya.